Berapapun cinta datang padamu, tak akan ku takut. Berapapun hati menghampirimu, tak akan ku takut. Karena aku cinta terakhir yang telah kau nanti, menanti jawabnya. Juga aku labuhan akhir, tempat kau berlabuh sampai kau mati. Seindah bintang hiasimu,